نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimuna ibadallah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabb yang maha besar, yang memiliki kekuatan, yang memiliki sifat al-mudabbir, yang mengatur seluruh alam semesta. Di antaranya adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, pada salah satu dari tanda-tanda ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu matahari, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya mengalami gerhana. Yang demikian tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya bukan karena lahirnya seseorang yang mulia dan bukan pula karena meninggalnya seseorang yang mulia, akan tetapi kejadian gerhana matahari atau mungkin terkadang gerhana bulan, Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya sebagai takhwif untuk menakut-nakuti manusia agar mereka sadar dan agar mereka kembali dan agar mereka bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mengerti dan sadar hakikat dari kehidupan yang selama ini mereka jalani. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai peringatan untuk kita semuanya agar kita sadar dan agar kita kembali bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah wa innahuma la yankatifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytumuhuma fad'u Allah wa sallu wa tasaddaqu hatta yankatifa ma bikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya keduanya tidak akan mengalami gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, bukanlah terjadi disebabkan karena matinya seseorang atau karena lahirnya seseorang, akan tetapi wa innahuma yankasifani liyukhawifullahu bi'ibadahu, akan tetapi kedua-duanya matahari dan bulan mengalami gerhana karena tujuan Allah subhanahu wa ta'ala agar memberikan rasa takut di dalam hati-hati manusia agar mereka bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan agar kemudian mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apabila kalian melihat gerhana, maka hendaklah kalian bersegera untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersegera untuk mengerjakan sholat, bersegera untuk bersedekah, dan bersegera untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar dan memperbanyak zikir-zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai gerhana tersebut hilang. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ketika beliau melihat gerhana yang terjadi pada zaman beliau dan semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi hanya sekali gerhana, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segera beliau lompat segera menghadap Allah subhanahu wa ta'ala seraya memanggil para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka mengerjakan sholat dengan begitu panjangnya sampai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka tidak sanggup berdiri, bahkan di antara mereka ada yang sampai bersandar di tiang-tiang masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka menyadari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk menghendaki sesuatu yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Allah subhanahu wa ta'ala menghilangkan cahaya matahari, maka sangat mudah lagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghancurkan bumi, untuk menghancurkan bulan, untuk menjatuhkan langit, dan untuk menghendaki sesuatu dari kehancuran alam semesta ini. Maka kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gerhana matahari dan gerhana bulan bukanlah sebagai tanda lahirnya seseorang yang mulia, dan bukan pula karena meninggalnya seseorang yang mulia, karena saat itu meninggal putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebenarnya terjadinya gerhana bulan, gerhana matahari, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar kita sadar kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berhenti dari kelalaian kita, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berhenti kelalaian kita dengan urusan dunia, dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah, doa, dan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dan apa yang kita amalkan dari ibadah salat gerhana ini diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan keamanan kepada kita, dan selalu melindungi kita, dan selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk selalu mengingat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.